salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Azim, masih pada ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Al-ayah. Di dalam ayat Allah sebutkan, jika kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Di dalam ayat Allah sebutkan 4 tempat di tubuh yang diperintah untuk terkena wudu atau air wudu, yaitu wajah, dan yang diwajibkan padanya adalah dibasuh, dicuci, disiram. Kemudian kedua tangan, sama kewajibannya adalah dibasuh, disiram air. Yang ketiga adalah kepala, dan yang diwajibkan padanya adalah diusap. Kemudian kedua kaki juga diwajibkan padanya dicuci atau disiram air. Selain 4 ini tidak tersebutkan di dalam ayat, maka yang selainnya, selain 4 ini, selain wajah, tangan, kepala, dan kaki, masuknya adalah adab. Ya, ini penyempurna wudu, baik dilakukan di dalam wudu atau ketika wudu, sunnah-sunnahnya wudu. Ketika Allah sebutkan faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian, sebagian dari fuqaha memahami dengan ini mencuci wajah satu. Ini harus mengandung 2 perkara. Yang pertama, air itu harus sampai ke wajah, itu mencuci, air harus sampai ke wajah. Yang kedua, pengusapan tangan pada wajah tersebut. Harus 2 ini menurut mereka, sebagian fuqaha. Air harus sampai ke wajah dan tangan harus mengusap atau dilewatkan di wajah tersebut. Dengan demikian, menurut pendapat pertama ini, tidak cukup jika orang hanya menyiramkan air ke wajahnya saja. Misalnya dia ngambil di gayung, kemudian dia siramkan gitu, yor. Atau dia ambil di tangannya, kemudian dia lemparkan air ke wajahnya, tidak cukup. Mereka katakan harus ada pengusapan. Jadi dia ambil air, kemudian tangannya dilewatkan di wajahnya begini. Itu baru namanya faghsilu wujuhakum. Namun fuqaha lain mengatakan tidak cukup mencuci wajah itu lewatnya air atau sampainya air ke wajah. sehingga atau terbukti kata mereka, jika seseorang memasukkan wajahnya ke dalam air, cukup dan sudah dikatakan dia mencuci wajahnya. Misalnya ini air, lalu dia masukkan wajahnya di air itu tanpa dia usapkan demikian, faghsilu wujuhakum, sudah termasuk tanpa harus melewatkan tangan di wajahnya. Ini atau itu pendapat atau dua madhab di kalangan fuqaha. Inti yang diinginkan tentunya sampainya air atau dibasuhnya wajah ini dengan air. Yang dikhilafkan adalah tangan ini, apa harus dilewatkan ke wajah atau tidak. Tapi air harus ke wajah, itu disepakati. Nah, wujuhakum, jamak dari wajah. Wujuh, bentuk jamak dari wajah. Wajah, senisanya wajah, dalam bahasa, kalau bahasa Arab, disebut wajah karena muwajaha, berhadapan. Makanya disebut wajah. Kenapa ini wajahmu? Karena dengannya bihi tuwajihul akhar, bihi tuwajihun nas, dengan wajah ini kamu menghadap ke orang lain, berhadapan dengan orang lain, makanya disebut wajah. Fuqaha menyebutkan batasan wajah ini atau apa, definisi wajah, karena dia memiliki definisi batasan baik panjangnya maupun lebarnya. Maka kalau batasan panjangnya mereka katakan dari permulaan dahi atau awal tempat tumbuhnya rambut di kepala, permulaan dahi sampai ujung dari janggut, tempat tumbuhnya jenggot, sehingga ini panjangnya dari permulaan ini, permulaan dahi, awal tempat rambut tumbuh sampai dagu ini atau janggut, tempat jenggot tumbuh, ini panjang, panjangnya wajah, ini ukurannya. Adapun lebar, mereka sebutkan dari telinga yang satu ke telinga yang berikutnya, atau mereka sebutkan tulang yang ada di samping atau di depan telinga ini, kan ada tulang di sini. Nah ini, dari kanan ke kiri, ini lebarnya wajah. Sehingga yang harus terkena air ya semua bagian ini, lebar tulang ke tulang telinga ini, panjang dari ujung dahi ke ujung dagu, ini semua harus terkena air. Ini pada amrod waman ala syakilate, pada amrod, anak yang masih muda atau yang serupa dengannya yang belum ada atau belum tumbuh lehyah jenggot padanya. Adapun jika itu rijal, ini orang sudah dewasa, sudah besar, dan dia berjenggot, jika jenggot itu menutupi dagunya karena lebat, sehingga menutupi bagian dagu, bagian ini, ada yang itu lebat ada yang ada jenggotnya tapi khafif, jenggotnya itu tipis atau sedikit, tidak sampai menutupi bagian dagu ini, bagian panjang dari wajah. Kalau yang pertama, ketika jenggot itu tipis atau tidak lebat dan terlihat, dagu ini terlihat karena tipisnya, kelihatan, maka air harus sampai ke bagian tersebut karena masih termasuk panjangnya wajah. Kelihatan, hatta dagunya masih kelihatan. Sebagian ikhwan masya Allah, kelihatan, ada jenggotnya sedikit, bes, khafif, tipis. Maka bagian ini harus terkena air. Demikian mereka sebutkan. Namun jika jenggotnya lebat banyak, maka kewajiban atau sampainya air itu berpindah, atau bukan berpindah, harus sampai mengenai keseluruhan dari jenggotnya. Satu, karena dagunya tertutup. Kedua juga minal muwajaha tadi, yang namanya wajah sesuatu yang kamu menghadap orang dengannya. Ketika orang misalnya jenggotnya lebat dan berhadap-hadapan, yang terlihat ini jenggotnya yang lebat bertatap muka dengan orang, makanya ini pun harus terkena, yang bagian terlihat ini tampak di depannya harus terkena air. Ditanyakan perkara ini kepada Imam Malik ibnu Anas, hal sami'ta ba'adha ahli al-ilm yaqul inna liha minal wajh yumar alaihi al-ma yumar alaiha al-ma. Apa kamu mendengar para a'immah, yani atba' tabi'in, tabi'in terutama ulama Madinah, mengatakan bahwa jenggot itu termasuk wajah jika lebat dan air harus terkena di situ? Qala na'am, kata Imam Malik, iya. Begitu para ulama sebutkan bahwa air harus terkena ke jenggotnya jika itu lebat. Adapun memasukkan air ke celah-celah lehya jenggotnya yang lebat, nah, ini disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Barr beberapa riwayat dari Rasulullah SAW, tapi semuanya ada kelemahan badannya, dhaif, bahwa Rasul yukhallil, jadi beliau ambil air kemudian dimasuk-masukkan ke celah-celah jenggot beliau SAW, tapi semuanya ada kelemahan pada hadis itu. Kata Imam Ibnu Khuwaizmindat, fuqaha sepakat bahwa memasukkan air ke di celah-celah jenggot itu bukan termasuk kewajiban wudu, bukan termasuk kewajiban wudu. Tetapi mustahab, disukai untuk dilakukan demikian. Sehingga ada dua masalah. Kalau itu bagian depannya, itu mereka sebutkan termasuk wajah, hendaknya diusap dan terkena air. Adapun membasahi jenggotnya dengan dicela-cela kasih air, itu bukan termasuk dari kewajiban wudu, kecuali riwayat dari Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Nah, ada riwayat atau pendapat dari sebagian a'immah, dinukilkan dari Ishaq bin Rohu ya, guru Bukhari, sampai mengatakan kalau dia tinggalkan, artinya dia tidak memasukkan air ke celah-celah jenggotnya dengan sengaja, maka dia hendaknya mengulangi wudhunya. Tapi seperti tadi, dia tidak tersebutkan di dalam ayat, sehingga untuk dikatakan kewajiban tidak untuk mencela-celai lehya, maka masuk dalam adab dan mustahabat kesempurnaan wudu. Nah, demikian pula para fuqaha menyebutkan perkara yang terkait wudu ini di riwayat Ibnu Wahab dari Imam Malik. Beliau katakan bukan termasuk wajah pula apa yang dibalik lihyah seseorang, balik jenggotnya bagian belakang ini. Demikian pula bukan termasuk wajah bagian belakang telinga dan yang di belakang pelipis di daerah sini ke belakang, sampai ke belakang telinga sini. Nah, itu mereka sebutkan bukan dari termasuk wajah, sehingga tidak termasuk wajib untuk dikenai air wudu. Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan termasuk mustahab disukai jika bagian itu dicuci, dikenai air. Perselisihan itu kembalinya tadi kepada definisi wajah, apa termasuk orang itu muwajaha dengannya, tampak terlihat ketika berhadapan dengan orang ataukah tidak. Perkara ketiga terkait wajah pula, ketika Allah perintahkan cuci wajah kalian, fuqaha memahami perintah ini umum, zahiran wa batinan, secara zahir lahiriahnya maupun secara batin. Mereka fahami dengan ini wajah secara zahir, ya, yang tampak tadi, yang dengannya kamu menghadap orang. Secara batin, bagian dalam di wajah, yaitu mulut bagian dalam dan hidung bagian dalam, dengan madmadah dan istinsyak, masukkan air ke situ, dibuat kumur dan dihirup ke hidung ketika wudu. Itu termasuk wajah, karena keduanya ada di hidung, keduanya ada di wajah, hidung maupun mulut. Nah, demikian menurut Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahuya, bahwa itu wajib untuk dicuci, ini dengan dikumur pada mulut dan dihirup pada hidung. Hanya saja Imam Ahmad membedakan, kalau orang meninggalkan istinsyak pada wudunya, maka dia mengulang, harus dia ulang wudunya, karena perintahnya ditekankan dalam istinsyak, wa baligh fil istinsyak illa antakuna sha'iman, kuat-kuatlah menghirup di hidung kecuali kalau kamu puasa. Adapun madmadah, berkumur, kalau dia tinggalkan tidak sampai harus mengulang wudunya, tidak beliau wajibkan untuk mengulang wudunya. Beda hukumnya jika ditinggalkan, antara berkumur dan menghirup air ke hidung. Walaupun jumhur fuqaha mengatakan keduanya sunnah, jumhur menyebutkan keduanya sunnah, baik itu madmadah dan juga istinsyak. Namun kalau dilihat dari ayat, ketika Allah menyebutkan faghsilu wujuhakum, dan itu perintah zahir maupun batin, ditambah lagi perintah Rasul SAW, ditambah lagi muadzabah Rasul, Rasul sendiri selalu madmadah dan sinyak dan tidak pernah beliau tinggalkan, semua ini lebih menegaskan kalau itu wajib, kalau itu wajib berkumur dan menghirup air ke hidung. Tinggal satu perkara terkait wajah, faghsilu wujuhakum, yaitu kalau tadi disebutkan bagian dalam, hidung dan mulut, lalu bagaimana dengan mata, yang itu juga wajah. Bagian luarnya ini kelopak matanya, bagian dalamnya ya bagian dalam. Apakah kemudian termasuk diperintah dicuci ketika wudu harus sampai ke bagian dalam mata? Fuqaha menyatakan tidak. Bahkan hampir dikatakan itu ijma, kesepakatan bahwa bagian mata tidak termasuk dan tidak harus dikenai air wudu lil haraj, karena itu sulit dan menyakitkan, menyulitkan orang, kecuali riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau setiap wudu memasukkan air ke bagian dalam matanya, dan karenanya radhiyallahu an beliau di akhir hayatnya buta karena seringnya air itu beliau kenakan atau beliau masukkan ke dalam mata beliau radhiyallahu taala anhuma. Dan setelah buta pun kata Ibnul Arabi, Ibnu Umar tetap mencuci matanya jika tidak kesakitan. Jadi kalau beliau kesakitan beliau tinggalkan. Tapi dulu waktu mudanya beliau atau masih melihat, beliau masukkan air itu ke matanya radhiyallahu taala anhu. Faghsilu wujuhakum, yang terakhir telinga, kedua telinga. Apakah termasuk dari wajah sehingga dicuci, dibilas bersamaan dengan wajah? Sebagian mengatakan demikian, dan itu berdasarkan hadis. Salah satu doa Rasul SAW, sajada wajhi, lafadznya wajhi, sujud wajahku ini. Perhatikan hadis, sujud wajahku ini, sajada wajhi lilladzi khalaqahu, sujud wajahku kepada yang menciptakannya, yaitu Allah, kepada yang menciptakannya. Lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan sujud kepada yang membuka pandangannya. Kembali ke mananya ini? Basarahu, yakni wajah, basarul wajh, pandangan mata, pandangan wajah yaitu mata. Ini dibuka mata itu yang ada di wajah, berarti mata termasuk wajah. Wasam'ahu, dan juga yang membuka pendengarannya. Nya kembali kemana? Ke wajah. Maka telinga dengan itu mereka sebutkan termasuk dari wajah. Maka dicuci bersamaan dengan wajah. Qala bihi al-ba'd, sebagian dari fuqaha. Nah, tapi ini lemah karena Rasul yang sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Rasul pula yang menyebutkan al-udhunani minar ra's, dua telinga itu termasuk dari kepala, artinya dia diusap bersamaan dengan kepala. Walaupun di dalam riwayatnya juga ada kelemahan, tapi dikuatkan dengan amalan Rasul SAW bahwa beliau mengusap kepalanya adbara bihima wa aqbal. Beliau mulai dari depan ke belakang, kembali ke depan, kemudian mengusap telinganya bersamaan dengan pengusapan kepala. Tidak pernah Rasul lakukan, dan tidak ada contoh bahwa beliau mengusap atau mencuci telinga itu bersamaan dengan wajah. Nah, sehingga babnya berbeda antara itu doa sujud dengan praktek contoh yang Rasul SAW tunjukkan ketika mencuci telinga. Nah, jumhur fuqaha menyebutkan bahwa wudu ini harus ada niat padanya. Ya, niat untuk wudu, karena Rasulullah SAW sebutkan innamal amal bin niyat, amalan itu hanya tergantung niatnya. Kata Imam Bukhari, segalanya membutuhkan niat. Iman, wudu, sholat, zakat, puasa, dan hukum-hukum yang lainnya. Allah pun katakan, kul kullun ya'malu ala syakilati. Katakan masing-masing beramal dengan di atas syakilahnya, yakni ala niyati, sesuai niatnya masing-masing. Berbeda nilainya dan balasan Allah kepada mereka sesuai dengan niat pelakunya masing-masing. Kecuali apa yang disebutkan dari Abu Hanifah rahimahullah, beliau katakan tidak perlu wudu itu untuk niat padanya. Fuqaha membantah Abu Hanifah. Abu Hanifah sebelumnya rahimahullah mengatakan tidak perlu niat, karena wudu, kata beliau, wasail, ibadah yang wasilah saja, bukan maksud lidhatiha. Orang wudu bukan untuk wudunya, tapi itu wasilah untuk sholat. Sholat karena dia maksudah, memang itu tujuannya, maka sholat harus ada niat. Tapi wudu karena dia cuma perantara untuk sholat, maka tidak dibutuhkan niat padanya. Ada ro'yuhu rahimahullah. Fuqaha membantah beliau, bahkan dengan pendapat beliau sendiri, ketika beliau mewajibkan niat pada tayamum. Padahal tayamum juga wasilah, enggak ada beda dengan wudu. Tayamum bukan maksud lidatihi. Orang tayamum bukan untuk karena tayamumnya, tapi juga wasilah untuk dia sholat. Sholatnya yang maksuda. Tapi kenapa dalam tayamum beliau mewajibkan niat? Harus niat orang. Dijawab oleh Abu Hanifah atau Ahnaf, fuqaha dalam madhab beliau, dibedakan, kata mereka, karena antara wudu dan tayamum tidak sama. Wudu itu al-um, wudu itu induk toharo, maka dia posisinya kuat sebagai induk. tayamum itu badal, pengganti. Pengganti tentunya tidak sekuat yang asli, tidak sekuat induknya. Karena dia mulai melemah karena sebagai pengganti, dikuatkan dengan niat, ditopang agar lebih kuat dengan niat padanya. Agar ro'yuhum rahimahumullah. Tapi yang jelas Rasulullah SAW telah menyebutkan innamal a'mal bin niyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan tergantung niat orangnya. Maka wudhu pun tidak terkecuali darinya. Diharuskan orang untuk berniat dalam wudhunya. Nah, itu beberapa pembahasan terkait ayat wudu. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wasallallahu alaihi wasallam.